بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم كتاب masih di bab al-amr bil muhafazah ala sunnah wa adabiha, bab perintah untuk menjaga di atas sunnah dan adab-adabnya. Beberapa ayat telah kita ambil di waktu yang lalu, maka kita melanjutkan ayat yang dinukilkan pula oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, yaitu ayat surat An-Nisa ayat ke-65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimman qadaita wa yusallimu taslima. Sungguh demi Tuhanmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka berhukum denganmu fima sajara bainahum, atas apa-apa yang terjadi pertikaian di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita. Kemudian tidak ada kharaj di dalam hatinya, tidak ada keberatan di dalam hatinya atas apa yang telah engkau putuskan, wahai Muhammad, wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima, betul-betul menerima, rela dengan keputusan yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat ini Allah berbicara kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, memberitakan sungguh, bahkan memakai sumpah atas nama Tuhan Muhammad SAW, yaitu Tuhannya Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika, sungguh demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka itu tidak beriman sampai mereka berhukum dengan hukummu wahai Muhammad atas apa-apa yang terjadi di antara mereka. Kemudian setelah engkau wahai Muhammad menghukumi dengan hukummu untuk mereka, mereka di dalam hatinya tidak merasa keberatan dengan hukummu, menerimanya dengan benar-benar menerima. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mensyarah panjang, sebagiannya akan ana nukil dalam daras ini. Beliau katakan, rahimahullah, ثم ساق المؤلف رحمه تعالى فيما ساقه من الآيات الدالة على المحافظة على السنة وآدابها. قول تعالى فلا وربك dan seterusnya. Beliau mengatakan bahwa mu'alif menukil ayat yang di sana ada dalil yang menunjukkan tentang penjagaan atas sunnah dan adabnya. Perintah untuk kita menjaga sunnah Nabi SAW. Ayatnya adalah ayat fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan perintah kita untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Arti menjaga adalah menjalankannya, menerimanya. Hadhil ayat lahasilah bima qablaha. Perlu diketahui, ayat ini ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Kalau tadi 65, maka Syekh sedang mau nyampaikan kepada kita, ayat 65 ini ada hubungannya dengan ayat 59 dalam surat yang sama. Yaitu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, fa'in tanaza'atum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Jika terjadi perselisihan di antara kalian dalam suatu masalah, farudduhu ilallah wa rasuli. Maka kembalikanlah urusanmu itu, perselisihan kamu, kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang demikian itu kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kamu melakukan seperti itu, mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul-Nya, kamu berhukum kepada Allah dan Rasul-Nya, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang seperti ini adalah kemuliaan dan kebaikan balasan akhirnya yang engkau akan terima. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fa'amaral ta'ala bita'atihi wa bita'ati rasuli wa bita'ati ulil amri minku, ulil amri minna. Maka dalam ayat ini pertama ada perintah kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada ulil amri. Di dalam ayat dikatakan, fa'in tanaza'atum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu masalah, maka kembalikanlah urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Yakni, in ikhtalaftum fi syai'in min asya. Kalau ada perselisihan di antara kalian tentang suatu masalah apapun masalahnya. Falaisa qawlu ba'dakum hujja ala akhar. Maka ucapan kamu bukanlah hujah bagi yang lainnya. Si A dan si B berselisih pada satu masalah, maka ucapan si A tidak bisa dijadikan dalil untuk si B, bahwa si B harus nurut kepada si A. Atau sebaliknya, si A harus nurut pada si B karena ucapan si B dia nyatakan dalil. Tidak bisa. Walakin hunaka hukmullah azza wa jal wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sana ada hukum Allah dan Rasulnya. Fa'alaikum biruju' ila hukmullah. Fa'alaikum biruju' ila hukmullah ta'ala wa hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian harus merujuk kepada hukumnya Allah dan hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rujuk artinya kembali, mengambil. Untuk berhukum dengan hukumnya Allah dan hukumnya Rasul. Amar ruju' ilallahi fahuwa ruju' ila kitabihi ila Al-Quran al-Azim. Kalimat ruju' ilallah artinya kita rujuk kepada ucapan Allah, rujuk kepada Al-Quran al-Karim. Ketika ada permasalahan kita tanya bagaimana Al-Quran menghukumi masalah ini. Mari kita tanya, mari kita cari jawabannya. Wa amar ruju' ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa ruju' ila sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun rujuk kepada Rasul, ada rujuk kepada sunnahnya. In kana hayyan bi muraja'atihi. Saksian. Kalau di zaman Rasul masih hidup, maka kita kembali kepada Rasul tanya, ya Rasulullah, kami ada masalah dengan si fulan begini begini begini, bagaimana hukumnya? Wa in kana mayyitan fa bima sahha min sunnati sallam. Lah bagaimana di zaman kita sekarang ini ketika Rasul sudah tidak ada? Maka jawabnya, ketika di zaman sekarang ketika Rasul sudah tidak ada di hadapan kita, maka kita kembali kepada sunnahnya, yaitu kembali kepada hadis yang sahih dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala ketika adanya nizak di antara kita, farudduhu ilallah wa rasuli, mengembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Urusan mengembalikan perkara perselisihan kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Mengembalikan urusan ini kembali masalah-masalah keimanan. Yang demikian ini, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Konsekuensi dari ucapan kita beriman kepada Allah dan yaumil akhir adalah kewajiban kita untuk tunduk terhadap hukum Allah dan Rasulnya, termasuk ketika kita berperkara dengan orang lain. Kalau kalian betul-betul seperti yang kalian ucapkan beriman kepada Allah dan yaumil akhir, buktikan. Salah satu buktinya adalah berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ha wa hadza hasun ala ruju' ila Allah wa rasulihi. Wa anna ruju' ila Allah wa rasulihi min muqtadhiyat al-iman. Ayat ini termasuk ajakan kepada kita semua untuk kembali rujuk kepada hukum Allah dan Rasulnya. Dan ketahuilah bahwa rujuk kepada hukum Allah dan Rasulnya ini merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah dan yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka yang demikian itu adalah merupakan kebaikan dari akibat yang akan kita peroleh. Kata Syekh, maknanya yakni ahsanul akibah, balasan yang akan kita peroleh adalah kebaikan kalau kita menjalankan rujuk kepada Allah dan Rasulnya dalam masalah hukum. Kalau kata Mujahid, wa ahsanul jaza, makna dalika khairu ahsanu ta'wila, maknanya ahsanul jaza, balasan yang baik yang akan kalian terima kalau kalian berhukum mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasulnya. Farruju' ilallah wa rasul khairli ummah wa ahsan aqibah. Maka mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasulnya adalah sebaik-baik urusan akibat atau balasan untuk umat ini. Mahma dhana dhan anna ruju' ila kitab wa sunnah qad yu'jizun nas. Wa qad la yutiqun dhalik. Fahadha dhana khati' la qimata lahu. Sebagian orang ada mempunyai prasangka bahwa kalau kita berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, kita enggak mampu. Sudah bukan zamannya lagi. Maka prasangka yang demikian itu atau kesimpulan seperti itu adalah kesimpulan yang salah. Tidak ada kimahnya, tidak ada nilainya. فَبَعْضُ النَّاسِ يَظُنُّونَ أَنَّ الرُّجُوعَ إِلَى الْإِسْلَامِ الَّذِي كَانَ فِي صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا يَتَنَاسَبُ مَعَ الْوَقْتِ الْحَاضِرِ. Sebagian orang mengatakan bahwa berhukum dengan hukum kembali kepada Allah dan Rasul-Nya untuk di zaman sekarang ini sudah bukan zamannya lagi, sudah ketinggalan zaman, sudah usang. Sudah berbeda masanya, sudah berbeda keadaannya, sudah berbeda manusianya, teknologinya, sudah berbeda. Kata Syekh wal iyadu billah. Ucapan ini na'udzubillah ini. Walam ya'lam ha'ula'i anal Islam hakim walaysa mahkuman 'alaih. Yang namanya Islam itu hakim. Hukum Islam itu pemutus masalah. Yang mengambil keputusan itu hukum Islam. Jangan dibalik. Jangan jadikan hukum Islam yang mahkum, yang dihukumi. Tepat enggak nih hukum Islam? Maka diambillah mizannya dari hukum internasional. Dolim enggak nih hukum Islam? Diambil hukumnya hukum internasional. Ini memposisikan hukum Islam syariat ini sebagai mahkum, bukan sebagai hakim. Harusnya dibalik. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus jadikan syariat Islam sebagai hakim terhadap syariat-syariat yang lainnya. Untuk meyakini benar apa tidaknya syariat lain, kita tanya kepada syariat Islam, bagaimana nih hukumnya? Ini yang demikian itu betul apa salah? Baru setelah itu kita ambil keputusan. Lah di zaman sekarang, adanya keterbalikan. Justru hukum Islam mahkum alaih, dihakimi, sehingga mereka selalu melihat hukum waris tidak adil, wanita di dalam Islam dijajah atau didolimi, terus bahwa hukum-hukum syariat, sekian hukum syariat, sudah bukan waktunya lagi diterapkan di zaman sekarang. Dan seterusnya. Padahal yang menghukumnya adalah hukum buatan manusia yang dijadikan standar. Buatan manusia, yang manusia itu lemah. Yang setiap saat ada koreksi dan koreksi. Sementara syariat Islam adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha tahu yang lampau atau yang akan datang. Zat yang maha kuasa. Zat yang maha hakim. Pasti tidak ada kesalahan. Pasti tidak ada celah untuk apa? Lemah. Maka harusnya kita meletakkan syariat Islam sebagai sang hakim. Wa anal Islam la yataghayyar bi ikhtilafil azman aw al amakin aw al ashas. Al-Islam huwal Islam. Islam itu tidak berubah dengan berbedanya zaman, berubahnya zaman. Dulu zaman masih pakai onta dan kuda. Sekarang sudah pakai mobil, pesawat, kapal, bahkan ada di antaranya yang berbahan baku atom nuklir. Walaupun perbedaan ada perbedaan ini, tetap Islam ya Islam itu. Islam yang dulu dan Islam sekarang tetap berlaku. Dulu komunikasi harus lewat surat fisik dikirim. Sekarang bisa lewat HP yang sama, dalam waktu yang sama kita bisa berbincang dengan orang yang jauh, bahkan perjalanan yang sangat jauh sekali, ribuan kilometer. Perbedaan keadaan seperti ini tidak merubah hukum, tetap saja Islam tetap Islam. Perbedaan tempat, karena kita di Eropa, karena kita di Asia Tenggara, karena kita di Afrika, karena kita di, itu menyangkut masalah tempat. Tempat tidak merubah hukum, tetap saja hukum Allah, Allah sudah berikan untuk bisa diterima di semua negeri, bukan cuma sekedar negeri Arab. Perbedaannya ashas. Dulu zaman Raja Fulan, sekarang zaman Raja Fulan, dulu si Alan, si ini, tidak peduli. Islam huwal Islam. Islam yang dulu tetap sama dengan Islam yang sekarang. Fa in kunna nu'min bila wal yaumil akhir fal narja ila kitabi wa sunnati. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka kewajiban kita adalah kembali kepada hukum Allah dari Alkitab dan juga hukum Rasul dari As-Sunnahnya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini adalah yang terbaik, balasan yang akan kita terima. Kalau kita kembali ke ayat yang Imam Nawawi nukilkan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ayaj'alunaka hakaman fi ma hasala bainahum minal niza'. Kalimat yang ada dalam ayat fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum, maknanya adalah mereka menjadikanmu hakim yang mengambil keputusan atas apa yang terjadi perselisihan di antara mereka. Li'anna ma'na syajar ay hasal minan niza' hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Asyajar di sini adalah an-niza', pertikaian, perselisihan, apapun perselisihannya. Hatta yaj'alunaka anta hakam fima hasala bainahum minan niza' fi umur din wa fi umur dunia. Apapun masalahnya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, urusan dunia ataupun urusan agama, kalau ada persisian di antara kalian, maka kewajiban kalian adalah mengembalikan urusan itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka apapun perselisihannya, wajib atas kita untuk mengembalikan perselisihan itu kepada Rasul alaihi salatu salam sebagai sang hakim yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Fafi umur din lau tanaza'a rajulan fi hukum mas'alah syar'iyyah faqala ahaduma hiya haram waqala thani hiya halal fattahakum ila Rasul alaihi salatu salam. Kalau terjadi perselisihan di antara dua orang dalam masalah syariat, satu menyatakan ini hukumnya halal, yang satu menyatakan ini hukumnya haram. Lalu siapa yang diambil? Dalam kondisi seperti ini, maka harus kita menjadikan Rasul sebagai sang hakim. Mana yang benar di antara dua pendapat? Fala yu'min ahad min huma ay min musajajarain illa idha hakama Rasulullah SAW. Maka tidaklah kedua orang itu dianggap beriman kecuali kedua orang itu mengambil Rasul sebagai sang hakimnya, mengambil Rasul sebagai pengambil keputusan mana yang benar dan mana yang salah. Bisa jadi kedua-duanya salah, bisa jadi salah satunya ada yang benar, salah satunya salah. Untuk menentukan itu, maka wajib atas kita menjadikan Rasul sebagai sang hakim kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak demikian, maka di dalam ayat dikatakan fala warabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Walau tanaza'a an-nas fi umuri dunyawi bainahum kama hasala baina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wa jarahu al-Ansari hina tahakuma ila Rasulullah sallam fi ma al-wadi. Kalau ada terjadi perselisihan dalam masalah duniawi, di zaman Rasul pernah terjadi antara Zubair bin Awam dengan tetangganya dalam masalah air wadi, air irigasi untuk sawah. Kita tahu Zubair bin Awam adalah sepupu Rasul, anak bibinya Rasulullah SAW, sekaligus juga adil, karena Zubair bin Awam dapat juga nikah, dapat istrinya anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Istri Zubair, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hubungannya, ada hubungan sepupu, juga ada hubungan satu mertua. Nah, Zubair terjadi perselisihan dengan tetangganya masalah air, pembagian air. Maka Rasulullah menghukumi, wahai Zubair, airi kebunmu, setelah itu kamu harus mengairi. Airnya itu kamu berikan, jangan kamu tampung buat sendiri. Berikan kepada tetanggamu. Keputusan ini nampaknya tidak diterima oleh sang tetangga. Maka sang tetangga mengatakan, apa karena itu anak bibimu, kamu lakukan seperti ini, wahai Muhammad? Nah, sebagian mufassirin mengatakan, asal-usul ayat ini terjadi kasusnya Zubair bin Awam dengan tetangganya. Fahada tahakum fi umur din wa dunia. Maka dalam kasus ini, walaupun masalah dunia, karena ridhonya, karena berhukum dengan hukum Rasul, maka dia telah berhukum dalam urusan din dan dunia sekaligus. Al-muhim anahu la yu'min ahad hatta yakuna tahakumuhu fi umur din wa dunya ila rasul ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas bahwa tidaklah seseorang itu dinyatakan beriman sampai dia mengambil hukum dalam urusan agamanya atau urusan dunianya kepada hukum Rasulullah SAW. Summa innal iman al-madi huna in kana al-insan la yarda bi hukm ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mutlaqan fa huwa nafil iman min aslihi. Kata beliau rahimahullah bahwa seseorang ketika tidak ridha terhadap hukumnya rasul, lalu bagaimana? Kalau tidak ridhonya secara mutlak, fahuwa nafilil iman min aslihi, maka dia meniadakan keimanan terhadap orang itu dari pokoknya, asalnya. Memang aslinya dia tidak beriman. Sak pokok-pokoknya, sak akar-akarnya itu tercabut keimanannya. Kalau dia mutlak tidak menerima terhadap hukum hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man lam yarda bi hukmi Rasul sallam mutlaqan kafiran wal iyad billah. Kalau dia menolaknya secara mutlak, maka dia kafir. Kharij anil Islam. Wa in kana adam ridha bil hukm fil mas'alah khassah. Kalau dia menolaknya dalam perkara khusus, ada catatan, maksud saya itu begini, yang demikian termasuk asa fiha, dia bermaksiat dalam perkara ini, syaratnya kalau ini bukan perkara yang mukaffirah. Oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan, kita perlu hati-hati. Yang pertama, bahwa la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum. Dalam ayat, yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah kalimat la yu'minun hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak dianggap beriman sampai kita berhukum atas apa-apa yang kita berselisih padanya. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Kalau kita sudah berhukum kepada hukum, hukumnya Rasul, seringkali kita berhukum, banyak orang tidak berat untuk berhukum. Ayo kita berhukum kepada sunnah Rasul. Ya khair, mau dia. Rasa berat kapan? Rasa berat itu setelah keputusan datang. Ternyata keputusan tidak mendukung dia. Maka dalam syarat yang kedua dalam ayat yang sama, thumma la yajidu fi anfusim kharaja mimma qadaita. Syaratnya kemudian tidak didapati dalam jiwa-jiwa mereka dalam kharaj, rasa tidak terima atas apa yang engkau wahai Muhammad putuskan. Yakni anal insan qad yahkum kitab wa sunnah walakin yakunu fi qalbihi haraj. Banyak orang berhukum kepada hukum sunnah, apa kitab dan sunnah, tetapi setelah hukum itu turun, ternyata tidak menghukum, apa tidak mendukung dia, maka di dalam hatinya ada kharaj, tidak terima. Yang ketiga, wa yusallimu taslimah, syaratnya harus menerima dengan benar-benar menerima. Artinya kita harus tunduk dengan sebenar-benar tunduk. Ayan qaduna inqiyadan tamman, harus tunduk dengan sebenar-benar tunduk. Laisa fi ta'akhir wala taqahqar. Fa hadhi shurut ats-tsalatsa la yatimul iman illa biha. Maka inilah tiga syarat yang harus kita terima kalau kita mau dikatakan beriman. Kalau tiga syarat ini tidak ada pada diri kita, maka al-imannya, iman kita ini perlu disangsikan. Yaitu apa? Simpulnya, tahkim rasul, berhukum kepada hukum rasul. Yang kedua, ala yajri insan harajan mimma qadha bihi, tidak terdapat dalam jiwanya itu rasa tidak terima terhadap hukum yang Rasul turunkan. Yang ketiga, ayusalim tasliman taman balighan, untuk menerima dengan sebenar-benarnya menerima. Lah, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, kathir minal juhal yadhunnun anna syari'a khasa bil ibadah alati bainaka wa bainallah azza wa jal faqat. Banyak orang menyangka bahwa syariat ini khusus dalam masalah peribadatan antara dirimu dengan Allah saja. Syariat itu ngaturnya cuma masalah sholat, puasa, zakat, haji. Itu saja. Adapun muamalah antara manusia dengan manusia lain, tidak. Urusan manusia dengan kepemerintahan, tidak. Urusan manusia dengan sosial kemasyarakatan, tidak. Ada yang menyangka demikian. Aw fi ahwal saksiyah min nikah wa mirath wa ma yushbihu dhalik. Atau ada pula yang menyangka, di samping urusan kita dengan Allah, ya ada plusnya. Plusnya masalah apa? Masalah urusan nikah, sunat, terus masalah waris, kalau ada kematian, waris. Terus masalah zakat, pembagiannya, itu saja sudah cukup. Di luar itu, tidak. Kata Syekh, wahum akhta'u fi hadza dhann. Kalau ada orang menyangka demikian, maka persangkaan yang demikian terhadap syariat ini adalah persangkaan yang salah. Asy-syari'ah 'amma fi kulli syai'. Syariat itu meliputi segala sesuatu. Wa idza syi'ta yatabayyan laka hadza fas'al ma hiya atwal ayah fi kitabillah. Kalau kamu mau tahu lebih jelas lagi, mau cari apa? Informasi, mau cari tahu, betul-betul mencari tahu, tanyakanlah di dalam Al-Qur'an. Ayat yang terpanjang itu ayat apa ya? Kalau kamu cari tahu masalah ini, maka fa sayuqal laka in atwal ayat ya ayat ad-dain. Maka kalau kamu tahu ayat yang terpanjang tidak ada yang lebih panjang dari ayat ini, yaitu ayat ad-dain, masalah utang piutang, sampai satu halaman penuh 15 baris kalau mushafnya mushaf yang keluaran Saudi. Satu halaman penuh. Ini ayat yang terpanjang, tidak ada yang lebih panjang dari itu. Ayat yang terpanjang berbicara masalah hubungan manusia dengan hubungan manusia dengan manusia lain. Urusannya utang piutang. Apa artinya? Bahwa syariat mengatur tidak cuma masalah hubungan antara manusia dengan Allah saja, tetapi juga hubungan antara muamalah sesama manusia. Yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin dan seterusnya. Kalau ada ayat-ayat, ternyata banyak juga ayat-ayat bicara masalah muamalah antara manusia dengan manusia. Syariat dari Allah yang maha adil itu, yang Allah punya sifat maha adil itu, hakim dan maha tahu, mengatur manusia dari segala sisinya, dan dialah telah menciptakan manusia, maka kewajiban kita dalam menerimanya. Kalau kita tahu ternyata di dalam Al-Quran ada syariat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, fakaifa naqul inna syara'il islami khas bil ibadat au bil akhwal saksiyah. Bagaimana kok kita bisa katakan bahwa syariat Islam itu hanya berlaku untuk urusan peribadatan saja atau urusan-urusan pribadi, privasi, nikah, bagaimana kelahiran anak dan sebagainya. Wahada jahlun wadzalal. Wa in kana an 'abdin fa huwa dhalal wa istikbar. Ucapan yang demikian ini menunjukkan kejahilan orang itu. Kalau dia sengaja kekeh keras kepala, ya orang ini sesat dan sombong. Wa in kana an jahlin fa huwa qusur. Yajib ayata'alam al-insan wa ya'rif. Kalau dia karena jahil, enggak tahu, maka wajibnya dia adalah untuk belajar dan tahu diri. Al-muhim anal insan la yumkin ayu'min ila bisalata syurut. Yang jelas, seseorang tidaklah dikatakan dia telah beriman kecuali dengan tiga syarat. Yang pertama adalah tahkiman Nabi SAW. Dia harus berhukum dengan hukumnya Nabi. Yang kedua, ala yajid fi sadri harajan la yadhik sadrohu bima qadha Nabi SAW. Dia setelah hukum turun, tidak didapatinya rasa haraj, tidak terima dalam hatinya. Hatinya sempit dengan hukum Rasul SAW. Yang ketiga, wa yusallim tasliman. Dan dia harus menerima dengan sesungguh-sungguhnya menerima. Fabihadis syurut al-thalathah yakunu mu'minan. Kalau dia menerima tiga syarat itu, barulah dia dikatakan betul-betul dia telah beriman. Wa illam tatim fa'imma ayyakhruj minal iman mutlakan wa'imma ayyakunu nakisal iman. Lah kalau syarat yang tiga ini dia tidak lengkap, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya dia betul-betul keluar dari keimanannya, seakar-akarnya. Atau yang kedua, naqsul iman. Imannya kurang, tidak lengkap. Bisa jadi, yang pertama, kalau dia ada perasaan tidak terima dengan hukum Allah dari pokoknya. Atau bisa jadi yang kedua, imannya kurang, tidak sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwafiq. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.